kada wa kada, alaikum kada kada, maknanya wajib. Sehingga al-ma'na hajjul baiti wajibun alaikum, atau hajjul baiti wajibun ala nas. Kita lihat ucapan beliau. Li'annahu wujub, karena kalimat ala nas maknanya wajib. Wal wujub yaqtadi ala, sedangkan kewajiban biasa diberi kata sambung ala. Wa yajuzu an yakuna fi qawlihi, dan boleh pula yang menjadi khabarnya adalah lillah. Hijjul baiti lillahi, bahwa hijjul bait adalah untuk Allah. Li'annahu mutadamminun al-wujub wal-istihqaq, karena itu pun menunjukkan kewajiban dan menunjukkan al-istihqaq, yani haknya Allah untuk diibadahi dengan haji. Begitu. Lillahi alannasi hijjul bait, maknanya hijjul bait lillahi, hendaklah hijjul bait untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa yurajjih hadha at-taqdir anna al-khabar mahtul fa'idah wa mawdi'uha, dan dirajihkan takdir yang kedua ini, anna al-khabar, bahwa khabar tersebut adalah mahtul fa'idah wa mawdi'uha, bahwa itu adalah inti fa'idah dan itu tempat yang tepat untuk fa'idah. Limadha? Karena mengandung ismullah. Karena mengandung ismullah, maka harus didahulukan. Walillahi ala nasi hijjul bait, bahwa kewajiban untuk Allah bagi siapa? Bagi manusia adalah hajjul bait. Mafhum. Kalau kita katakan khabarnya ala nas, maka maknanya bahwa haji itu wajib bagi manusia, yaitu untuk Allah. Dibelakangkan lafzul jalalah atau ismullah. Tidak tepat maudhi'nya. Kalau secara makna, dua-duanya sama. Tetapi sama seperti kita berbicara tentang Al-Fatihah. Kalimat iyyaka na'budu dengan kalimat na'buduka secara makna sama. Kepadamu kami beribadah. Dengan dibalik, kami beribadah kepadamu. Secara makna sama, tetapi tekanan berbeda. Apa itu? Didahulukan nama Allah menunjukkan takhsis. Untuk Allah kami beribadah, kepadamulah kami beribadah. Ini juga sama. Lillahi, untuk Allah lah kalian haji, diwajibkan atas manusia. Barakallahu fikum. Sehingga dikatakan yurajjih, karena dua-duanya qaul, tetapi yang yurajjih hadha taqdir, karena itu tempatnya memang, mawdi'uha. Wa taqdimuhu fi hadha al-bab fi niyati ta'khir, tetapi didahulukan di sana dalam keadaan niatnya ta'khir. Secara makna ta'khir, bagaimana? Fakana al-ahsan an yakuna walillahi 'ala an-nasi ayurajjih al-wajhul awal bi'an yuqala qawluhu hajjul bayti ala nas. Kemudian dirajihkan ucapan yang sisi yang pertama dengan mengatakan hajjul bayti ala nas, bahwa hajjul bayti itu wajib ala nas. Tetapi harus ditentukan secara khusus untuk Allah. Yang ini aktsaru isti'malan fi hadzal bab atau fi babil wujub. Kalimat ala nas menunjukkan wajib itu lebih banyak digunakan. Silakan lihat di dalam Al-Quran atau haji. Kewajiban-kewajiban dari ibadah selalu dikatakan dengan alaikum wa ala nas, ala ibad, diwajibkan atas hamba. Mesti pakainya ala. Aksar isti'malan fi hadzal bab. Sehingga takdirnya hajjul baiti dikatakan fi bab al-wujub min an yuqal hajjul bait, itu lebih banyak yang tadi daripada yang ini. Itu saja. Ay haqqun wajibun lillahi fata'ammalhu. Perhatikan. penggunaan terbanyak adalah ala nas. Tetapi yang dirajihkan adalah lillahi sebagai khabar. Limada? Jawabannya sama dengan pembahasan Al-Fatihah tadi. Agar nama Allah didahulukan, agar nama Allah dikhususkan, agar begitu. Sehingga takdirnya bahwasanya hajjul bait, ibadah haji ke Baitillahil Haram itu untuk Allah sebagai kewajiban. Untuk Allah sebagai kewajiban. Baik. Wa ala hadza fa fi taqdimil majrur al awal laisa bi khabari faidatan. Oleh karena itu, didahulukannya majrur yang pertama yaitu lillah lebih dulu daripada ala nas, padahal ala nas lebih banyak penggunaan dalam bahasa Arab kalimat ala nas. Tetapi justru didahulukannya lillahi. Ada dua faedah. Pertama, annahu ismun lil mujib lil hajj. Pertama, di sana ada nama Allah al-mujib yang mewajibkan untuk haji. Fakana haqqu bitaqdim, maka lebih berhak untuk didahulukan. Min dzikril wujub, daripada penyebutan tentang kewajiban. Fadadammanatil ayat salasata umur murattabah, maka ayat ini mengandung tiga perkara yang berurutan. Bihasbil waqa'i', sesuai dengan kejadian-kejadiannya. Pertama, ahaduha al-mujib, yaitu lillahi, tentang yang mewajibkan, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Lihadal fard fabada'a bidzikrih, karena itulah didahulukan kalimat lillahi, karena itu mujib, yang mewajibkan. Wasani mu'addi al-wajib, yang kedua, yang menunaikan kewajiban. Siapa yang menunaikan kewajiban? Manusia. Yaitu ala nas. Wa huwa al-mufarid alaihi, yaitu yang terkena fardu. Wa hum an-nas, yaitu manusia. Yang ketiga, an-nisbah. Wal haqq wal muta'alliq bihi ijaban wa bihim wujuban wa ada'an wa wal hajj. Yang ketiga, tentang penisbatan kewajibannya. Apa yang diwajibkan? Berarti al-mujab. Al-haqq al-muta'alliq, al-haqq yang berkait dengan kewajiban tadi atau yang atas mereka menjadi wajib untuk ditunaikan, mahwa al-hajj. Berarti urut-urutannya yang paling tinggi al-mujib, itu Allah Subhanahu wa taala. Kedua, yang mengerjakan, yaitu manusia. Ketiga, amalannya, yaitu hajj. Maka Allah urutkan sesuai dengan tertibnya. Walillahi ala nasi hajjul baiti. Lillahi, untuk Allah, itu yang paling tingginya. Maka didahulukan. Ala nas, yang terkena kewajiban untuk mengamalkan, yaitu manusia. Hajjul bait, amalannya, ibadah yang diwajibkannya. Fahada at-tartib, barakallahu fikum, sesuai dengan hikmah. Mendahulukan yang lebih mulia, kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Al-fa'idah taniyah, fa'idah kedua. Annal ismal majrur, min haitsu kana isman lillahi subhanahu, wajib al-ihtimam bi taqdimihi ta'dhiman li hurmati hadzal wajib. Faedah kedua, bahwa isim yang dimajrurkan di pertama yaitu lafdzul jalalah walillahi adalah nama Allah subhanahu wa ta'ala. Fa wajib al-ihtimam, maka itu harus dipentingkan. Harus didahulukan. Ta'dhiman li hurmati hadzal wajib, untuk memuliakan dan mensucikan yang mewajibkan ini. Alladzi awjabahu, untuk menunjukkan betapa amalan ini amalan ibadah yang mulia karena diwajibkannya oleh Allah yang Maha Mulia. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti, maka hajjul bait Jangan dianggap remeh. Ini perkara besar. Karena yang mewajibkannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu kesan ada di dalam takdim lillahi ala nasi hijjul bait. Wa takhwifan min tadhi'ihi. Dan berarti ada ancaman, ada takhwif, menakut-nakuti. Jangan melalaikan. Ini ibadah yang Allah wajibkan. Ingat, Allah yang mewajibkan atas kalian. Untuk Allah lah kalian haji. Bahwa haji itu adalah ibadah untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan dilalaikan. Jangan kalian berbicara dengan ucapan-ucapan yang jelek. Jadi kadang manusia, na'udzubillah min dzalik, sembarangan berbicara. Ngapain haji bikin kaya orang Saudi saja? Ngapain lari keliling-keliling? Apa untungnya segala macam? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ada kufrun. Ini ucapan-ucapan kufur. Ilaisa ma awjabahu Allah subhanahu bimathabati ma yujibuhu ghayruh. Karena apa yang diwajibkan oleh Allah tidak bisa dibandingkan, tidak bisa ditandingi dengan apa-apa yang diwajibkan oleh selain Allah SWT. Yang diharuskan oleh selain Allah. Tidak ada. Tidak ada yang lebih tinggi. Dan tidak ada yang kedudukannya seperti itu. Masabah artinya kedudukan. Baik. Permasalahan yang berikutnya. Kalau tadi. Tentang i'rabnya. Mana mubtada, mana khabar. Sekarang. Amma qawluhu man. Setelah menyatakan. Lillahi alan nasi hijjul baiti. Apa takdirnya? Kalau takdirnya disebutkan tadi bahwa yang pertama sebagai khabar sebagai mubtada yaitu hijjul bait, bahwa haji ke Baitillahil Haram adalah kewajiban bagi manusia untuk Allah. Niat takhir. Tetapi tidak begitu mengucapkannya dengan didahulukan kalimat lillahi li hadzainil faidatain au li ahataini al faidataini, karena dua faedah tadi. Maka didahulukan. Padahal min haqqihi, pantasnya secara bahasa Arab, haji itu kewajiban bagi manusia untuk Allah. Itu secara nahwu yang paling bagus seperti itu. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, dan ucapannya tammat kalimatu rabbika. Ucapan Allah sempurna. Allah sengaja mendahulukan kalimat lillahi. Kemudian baru alan nasi, baru hijjul bait, sehingga tertibnya sangat tepatnya memuliakan yang paling mulia atau mendahulukan yang paling mulia, kemudian manusia, kemudian perbuatannya. Qala, adapun yang kedua kalimat man, man istata'a ilaihi sabila. Tadi sudah disebut manusia. Alan nas atas manusia. Tapi ada kalimat lain di belakangnya. Man istata'a, siapa yang mampu kepada atau siapa yang mampu menjalani kesana. Berarti ada yang berikutnya dari majrur setelah nas. Alan nas wa ala man istata'a. Kan begitu. Apa kedudukannya? Kata beliau fahiyya badal. Maka itu badal. Kalau badal itu bisa menduduki kedudukan nas. Berarti kalimatnya bermakna walillahi 'alan nasi hajjul baiti walillahi 'ala man istata'a minan nas hajjul bait. Untuk Allah, bagi manusia yang mampu hendaklah berangkat haji. Dan itu yang benar. Wa qad istahwa ta'ifatun minan nasil qaul. Dan ada sekelompok manusia yang mengikuti hawa nafsunya. Kemudian berkata annaha fa'ilun bil masdar, bahwa itu adalah pelaku dari masdar. Masdarnya adalah hijj, hijjul baiti. Man istata'a. Berarti apa maknanya kalau itu adalah fa'il dari masdar hijjul bait? Untuk Allah, bagi manusia ada kewajiban haji, mengerjakan haji orang yang mampu mereka. Hendaklah ada yang mengerjakan haji bagi yang mampu mereka. Ada perbedaan? Ada. Dan sangat besar perbedaannya. Artinya, hendaklah di antara manusia Ada yang mengerjakannya, yaitu yang mampu. Berarti fardu kifayah. Hendaklah ada dari manusia yang mengerjakannya. Barakallahu fikum. Ini berbahaya. Maka kata beliau, ka'annahu qala annal anna an yahujjal baita man istata'a ilaihi sabila. Hendaklah haji siapa yang mampu cukup. Wa hadzal qaul yud'af aw yud'af min wujuhin. Maka pendapat ini lemah dari beberapa sisi. Sisi pertama, annal hajja fardu 'ainin. Sisi pertama yang menunjukkan kelemahan pendapat ini, bahwa haji itu fardu 'ain. Walau kana ma'na al-ayah ma dzakarahu, kalau makna ayatnya seperti yang disebutkan tadi, bahwa hajjul bait fa'ilnya adalah man istata', maka kewajiban atas manusia hendaklah dari mereka yang mampu haji. Apa kesannya? Fardu kifayah. La afhama fardu kifayah. Akhirnya akan terkesan, akan terpahami fardu kifayah. Li'annahu idza hajjal mustati'un bari'at dhimamu ghairihim. Karena dengan makna itu, kalau orang-orang yang mampu sudah mengerjakan, maka manusia sudah melaksanakan kewajiban. Manusia berkewajiban bahwa yang mampunya mengerjakan haji, atau mengerjakan haji yang mampu dari kalian. Cukup. Tidak demikian. Maknanya ala nasi, kemudian dibadal ala man istata, atas semua yang bisa kerjakan. Qala li'anna al-ma'na ya'ulu ila walillahi ala nasi hajjul bayt mustati'uhum. Karena maknanya mengarah kepada walillahi ala nasi hajjul bayt mustati'uhum. Bahwasanya untuk Allah atas manusia, hendaklah di antara mereka yang mampunya mengerjakan haji. Fa idza addal mustati'un alwajib, kalau yang mampu sudah mengerjakan, lam yabqa wajiban ala ghairil mustati'in, maka tidak terkena kewajiban atas siapapun yang tidak mampu atau yang belum mampu. Walaysal amra kadzalik. Tidak demikian. Balil hajj fardhu 'ainin. Bahkan haji itu adalah fardhu 'ain ala kulli ahad, atas setiap orang. Hajjal mustati'un aw qa'adu. Apakah yang mampu sudah mengerjakan ataupun yang mampu belum mengerjakan, maka tetap mereka-mereka yang lain terkena kewajibannya kapan bisa berangkat. Sekarang tidak mampu, mungkin besok mampu. Tidak hilang zimmah alaihi. Tidak hilang zimam alaihim. Beban syariat atas mereka atau taklif atas mereka tidak hilang. Walaupun sekarang dianggap tidak mampu. Walakin Allah subhanahu 'adzara ghairal mustati' bi'ajzihi 'an ada'il wajib. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan udzur kepada yang tidak mampu untuk tidak menunaikan kewajiban sampai mampu. Fala yu'akhidhuhu bihi wala yutalibuhu biada'ihi, maka tidak dituntut orang yang tidak mampu untuk berangkat, tidak disuruh untuk berangkat dalam keadaan tidak mampu. Fa idza hajja saqata al-fardhu 'an nafsihi, kalau dia sudah haji maka dia terbebas dari kewajiban. Walaysa hajjal mustati'in bimusqitil fard. Tidaklah hajinya orang-orang yang mampu menggugurkan kewajiban orang-orang yang tidak mampu. Tidak. Mereka tetap ada zimmah alaihim. Ada kewajiban atas mereka. Kapan mereka mampu, berangkat. Beda dengan makna yang tadi. Wa idza aranta ziyadata idah, kalau engkau ingin tambahan penjelasan, fa idza qulta, kalau engkau katakan wajib ala ahli hadhihi nahiyah. Kita bicara contoh sekarang. Contoh dalam berbahasa, bahasa Arab. Kalau kau katakan misalnya, wajib ala ahli hadhihi nahiyah an yujahid minhum at-ta'ifah al-mustati'una lil jihad. Bahwa atas desa sebelah sini wajib dari mereka orang yang mampunya untuk berjihad. Fa idza jahadta tilka at-ta'ifah fa idza jahadat tilka at-ta'ifatu in qata'a ta'alluqul wujub fi ghairihim. Maka tentunya kalau orang-orang yang mampu sudah berangkat haji, yang lain gugur. Iya kan? Nah, haji enggak begitu. Wa idza qulta wajib 'alan nas kullihim. Kalau kita bahasanya semua penduduk desa ini wajib berjihad. Tapi saya cacat. Tentunya atas yang mampu. Semua yang mampu hendaklah berangkat. Maka laisa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raj harajun wala 'alal marid haraj. Orang yang pincang, orang yang buta, orang yang lumpuh, maka mereka dimaklumi untuk tidak berangkat karena tidak mampu. Beda dua bahasa, bahasa yang pertama dan kedua. Qala ka'anna kana al-wujub muta'alliqan bil jami' wa 'adra al-'ajiz bi 'ajzihi. Maka kalau bahasanya wajib bagi seluruh penduduk desa ini untuk jihad bagi yang mampu berangkat, maka jelas maknanya wajib atas semuanya kecuali yang memang tidak bisa. Kalau yang tadi, hendaklah orang yang mempunyai dari mereka berangkat, yang lain cukup. Ini beda. Barakallahu fikum. Fa fi nadmil ayah ala hadzal wajh tuna an yuqal walillahi hajjul baiti ala almustati'in. Oleh karena itu ayat tidak menyusun atau tidak menyatakan dengan bahasa walillahi hajjul baiti ala almustati'in, untuk Allah haji kepada almustati'in, tidak demikian. Tapi Allah menyatakan alan nas seluruhnya, kemudian dibadal man istata'a ilaihi sabila. Tentunya manusia yang dimaksud adalah manusia-manusia yang bisa, yang mampu. Kalau tidak mampu, tunggu sampai mampu. Kapan dia mampu, berangkat. Berbeda barakallahu fikum. Fata'ammalha. Perhatikanlah. Al-wajhu tsani. Anna idafat al-masdar ila al-fa'il idza wajada awla min idafatihi ila al-maf'ul wa la ya'dil an hadha al-asl illa bidalilin manqul. Permasalahan berikutnya, sisi kedua, bahwa disandarkannya masdar kepada fa'il kalau ada itu aula, lebih utama daripada idafatuhu ila al-maf'ul. Wala ya'dil an hadzal asl illa bidalilin manqul, dan tidak boleh menyimpang dari hukum asal kecuali dengan dalil yang dinukil. Saya ulangi. Idhafatul masdar. Masdar itu disandarkan kepada fa'il kalau ada. Aula itu lebih utama daripada idhafahnya kepada maf'ul. Wala ya'dil an hadzal asl illa bidalil manqul. Tayib, falau kana man huwa al-fa'il, kalau man itu fa'il, la udhifa al-masdar ilaihi, maka masdarnya akan disandarkan kepada dia sebagai fa'il. Fa kana yuqal walillahi 'alan nasi hajju man istata'. Maka maknanya untuk Allah atas manusia hajju man istata'. Wa habluhu 'ala bab, berarti dibawa mengikuti bab yu'jibuni darbu Zaidin Amran. Ini bab dalam nahwu. Yu'jibuni darbu Zaidin Amran. Apa maknanya? Sungguh mengherankan aku atau menakjubkan aku pukulan Zaid terhadap Amr. Artinya fa'ilnya Zaid. Diidhafahkan masdar darb kepada fa'ilnya yaitu Zaid. Darbu Zaidin Amran. Kalau barakallahu fikum ada fa'ilnya itu lebih aula. Tidak pantas disebutkan dengan darbu Amran Zaid. Zaidun, tidak pantas. Mengapa? Karena tidak tepat secara kaidah. Kalau ada fa'il, aula diidhafakan pada fa'il, walaupun mungkin bisa dipaham. Karena ini amron, berarti dia maf'ul. Tetapi kalau kita katakan yu'jibuni darbu amrin Zaidun, terpahami enggak? Darbu amrin, pukulan terhadap Amr Zaid, janggal. Dalam bahasa Arab, janggal. Ada fa'ilnya, kenapa disandarkan pada maf'ul? Wa fima yafsilu fihi bainal masdar wa fa'ilu, bainal masdar wa fa'ilihi al-mudaf ilayhi bil maf'uli wa dharfi hamlu ala al-maktubi al-marjuh. Pada apa-apa yang memisahkan padanya antara masdar dengan fa'ilnya. Al-mudaf ilaih, yang disandarkan kepadanya dengan maf'ul dan dharf. Hamla al-hamlun alal maktubil marjuh. Dan itu barakallahu fikum adalah pendapat yang marjuh. Wahiyya kira'atu ibn Amr, ibn Amir. Qatla awladihim syuraka'ahum. Ini kira'ahnya ibn Amr. Disandarkan kepada aulad, padahal aulad itu yang dibunuh. Syuraka'uhum, yang membunuh. Fala yusar ilaih, maka tidak kita bawa ke sana. Kembali pada ayatnya. Walillahi ala nasi hajjul baiti. Mana masdarnya? Hajj. Baik. Mana fa'ilnya? Kalau man itu fa'il, lebih pantas mannya didahulukan. Hajju man istata'a ilaihi. Ilaihinya baru dikatakan ilal bait. Mengapa? Ada fa'ilnya. Jelas itu salah. Itu bantahan pada yang tadi. Bantahan pada orang yang menganggap bahwa man itu adalah fa'il. Tidak mungkin. Kalau fa'il, pasti akan didahulukan. Ini kan hajjul bait disandarkan pada bait. Padahal bait maf'ul yang didatangin. Yang dihaji'i. Ya, bahasa Indonesianya begitu. Ini kamu haji ke sana begitu. Tetapi engkau katakan man itu fa'il, enggak mungkin. Sebab kalau fa'il pasti akan disandarkan secara nahu, secara balaghah, secara bahasa Arab, masdar tadi disandarkan kepada fa'il aula min idhafatihi ila al-maf'ul, lebih utama daripada disandarkan pada maf'ul. Bingung. Sabar. Nanti habis ini lewat. Tidak apa-apa. Khususnya bagi santri harus paham. Kembali kepada ucapan beliau. Aina? Aib. Wa idza thabata anna man badal, kalau sudah jelas yang rajih bahwa man itu badal. Badal min mana? Min annas. Kalau badal itu pengganti, artinya kalau diganti cocok. Lillahi ala nasi hijul bait, kalau diganti lillahi ala man istata'a hijul bait, itu tepat, maka itulah yang dikatakan badal. Idza thabata anna man badal ba'du man min ba'd min kulli wajaba an yakuna fil kalami dhamir, maka berarti mesti di dalam ucapan itu ada dhamir yang kembali kepada manusia yang mahdhuf, terpahami tapi tidak ada. Tidak ada tapi terpahami. Tidak tersurat tapi tersirat. Bagaimana? Ka'annahu qila. Maka seakan-akan dikatakan man istata'a minhum, supaya nasnya tidak hilang. Manusia tadi tidak hilang. Man istata'a minhum, siapa yang bisa dari manusia itu. Wajib atas manusia seluruhnya. Atas siapa? Atas yang bisa bagi mereka. Siapapun yang bisa. Sekarang belum bisa, besok bisa, kerjakan. Kalau tahun ini gak bisa, tahun berikutnya bisa, kerjakan. Barakallahu fikum. Berarti ka'annahu fihi, seakan-akan padanya ada kalimat minhum. Wa hudhifa hadha ad-dhamir fi aktsaril kalam la yahsun wa husnuhu hauna umurun minha wa hasanahu hauna umurun minha. Sesungguhnya kembali bicara nahu, bahwa kalau minhum tadi dihadzafkan tidak tersebut, hadzfu hadzal dhamir dalam kebanyakan ucapan itu tidak bagus. Tapi tidak mungkin Al-Quran berbicara dengan sesuatu yang tidak bagus dalam masalah nahu. Tidak mungkin. Pasti ada sesuatu yang membuat jadi hasan. Mahuwa hasanahu hahuna umur. Bahwa itu jadi bagus. Dihadzafkan karena beberapa perkara. Pertama, anna man waqi'atun ala man la ya'qil. Kalismil mubdal minhu fartabatat bihi. Pertama, bahwa man terjadi atas man la ya'qil, bisa dipakai pula pada apa yang la ya'qil. Kalisim al-mubdal, seperti isim yang mubdal minhu, fartabatat bihi, maka berkait dengannya. Yang kedua, annaha mausulatun, bahwa dia bisa mausulah, bima fi akhassi minal ismil awal. Apa kau mausulah? Kalau mausulah bermakna alladhi. Alladhi bermakna yang. Coba baca, akan tepat kalau terjemahannya demikian. Lillahi 'ala an-nasi hajjul baiti man istata'a. Kita terjemahkan untuk Allah atas manusia hajjul bait. Manusia yang mana? Manusia yang mampu. Alladhi yastati'un atau alladhina yastati'una adh-dhahab ilayh. Bisa bermakna di dalamnya mausul wa huwa akhas min al-ismil awal. Walau kana tussila a'ammu laqabaha hadf ad-dhamir al-a'id. Kalau saja silahnya a'am dibikin umum akan jadi jelek. Hadf ad-dhamir al-a'id. Wa misalu dhalik, contohnya, idza qulta ra'aytu ikhwataka man dhahaba ila as-suq minhum kana qabihan. Maka secara bahasa jelek. Perhatikan kalimat ini. Ra'aitu ikhwataka man dhahaba ila as-suq minhum. Aku lihat saudara-saudaramu yang pergi ke pasar dari mereka. Untuk apa dari mereka? Bisa bermakna yang kok. Cukup, enggak perlu ada kata dari mereka. Aku lihat saudara-saudaramu yang pergi ke pasar. Lebih enak daripada kamu katakan, aku lihat saudara-saudaramu yang pergi ke pasar dari akalangan mereka. Tidak perlu. Bahkan dikatakan qabihan. Karena man bisa bermakna alladhi, terkandung di dalamnya. Li'anna dhahib ila suqi a'am minal ikhwah. Karena dhahib, orang yang pergi ke pasar, itu lebih am daripada al-ikhwah. Wa kadzalika law qult ilbat ath-thiyaba ma hasuna wa yamula yuridu minha anam wa lam yadhkur ad-dhamir kana ab'ad fil jawaz li anna lafdha ma hasan a'am min ath-thiyab. Pakai pakaianmu apa yang bagus, apa yang indah, yang diinginkan. Tidak perlu yang diinginkan dari pakaian tersebut. Ini barakallahu fikum kana ab'ad fil jawaz. Ini lebih jauh. Mengapa? Karena hasan a'am min as-siyab. Karena masalah yang bagus itu lebih tinggi, lebih am daripada siyab itu sendiri. Wa babul ba'd min al-kulli an yakuna akhas min al-mubdal minhu. Naktahu bihadal qadar barakallahu fikum. Biar enggak terlalu pusing. Padahal kitabnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman, tafsir yang mudah. Ini yang mudah. Nasallahu ta'ala al-ilm an-nafi' insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.